setiamu. Saben dino kelingan sampai ga iso turu. Saben teko ku tresno sliramu. Saben dino kelingan sampai ga iso turu. Sampai ga iso turu.